Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azallahu ayyakum. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis kita Al-Miyassar fi Ilmi Nahwi. Masih kita pada pembahasan fi'il-fi'il yang mu'rob, fi'il-fi'il yang mu'rob. Ada yang mengikuti telegram? Disitu kemarin kita ikuti enggak? Ada enggak ya, ada yang jawab enggak? Telegram Muyasar. Enggak. Di situ ada apa namanya? Kuis atau pertanyaan. Apa kemarin ya? Berikut ini adalah coba dibuka. Dibuka. Contoh fi'il mudhor, fi'il yang majrur. Nah, itu. Berikutnya adalah merupakan contoh fi'il yang majrur. Wah, rata wondelok berarti. Nah. Yang terakhir itu dikatakan tidak ada jawaban. Karena fi'il enggak ada yang majrur. Tidak ada jawaban karena fi'il enggak ada yang majrur. Jadi so, pembahasan kita yang terakhir masih pada al-adawatun nasibah, alat-alat untuk menasabkan fi'il mudhari. Alat-alat untuk menasabkan fi'il mudhari cuman ada 6. Cuman ada berapa? 6. Ada an, lan, idzan, kai, lamu kai, lamul juhud, dan hatta. Untuk membedakan antara lamu kai dan lamul juhud, apa kemarin? Kalau didahului oleh makana atau lam yakun, berarti itu adalah merupakan apa? Lamul juhud. Dan fi'il yang berada setelah al-adawatun nasibah ini, apakah anlan atau yang lainnya, maka na'am i'rabnya adalah mansubun. I'rabnya adalah mansubun. Sehingga kemudian tanda mansubnya apa? Tergantung apa? Fi'ilnya. Nah, ini, jadi sekali lagi kalau ada salah satu dari huruf-huruf penasab ini masuk pada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari tersebut terhukumnya apa? Mansubun. Tanda mansubnya apa nanti tergantung dari fi'ilnya apa. Kalau fi'il mudhari fi'il akhir, maka tanda mansubnya apa jadinya? Fathah. Kalau fi'il mudhari-nya itu dari al-af'alul khamsah, maka tanda mansubnya adalah apa? Hadfun nun. Kalau fi'il mudhari-nya itu dari mu'tal akhir, apa tanda mansubnya? Tergantung mu'talnya. Kalau mu'tal waw dan mu'tal ya, maka tanda mansubnya adalah fathah. Kalau mu'talnya itu mu'tal alif, maka tanda mansubnya adalah dom fathah muqaddarah. Kayaknya antum nunggu-nunggu, wah ini apa ya, terus waspada, udah siap-siap. Kita lanjutkan at-tamrin, latihan. Jadi di sini akan dimasuki oleh al-adawatu an-nasibah. Yang pertama adalah yu'minuna, kemasukan harfu nasbin yaitu an. Sehingga ketika kemasukan an menjadi apa? An, an yu'minu. Ini yu'minu yang yu'minuna yang tadi yang marfu' dengan apa? Wawu menjadi mansub an yu'minu dengan tanda mansubnya apa? Hadfu nun. Kenapa kok memakai hadfu nun tanda mansubnya? Karena dia adalah termasuk al-af'alul khomsah. Al-af'alul khomsah mansub, maka tanda mansubnya adalah apa? Hadfu nun, dihilangkan nunnya. Nah, itu di halaman 24 bagan. Kemudian tardo, kemasukan walan. Walan tardo. Walan tardo jadinya apa? Walan tardo. Maka tardo ketika kemasukan lan, lan tardo, walan tardo, i'rabnya apa tardo? Man mansub. Tardo fi'lun mudhari'un mansubun. Wa alamatu nasbihi tanda mansubnya apa? Fathah muqaddarah karena fi'lul mudhari' mutal apa? Mutal alif. Nah, walan tardo. Nah, dan tidak akan ridho. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kemudian taslamina kemasukan kai menjadi apa? Kai taslami. Kai taslami. Apa dia taslamina? Engkau satu orang perempuan. Apa? Selamat. Ini jarang muncul ya seperti ini. Biasanya waw nun atau alif nun yang al-asmaul khomsah. Tapi ini al-muhim ini termasuk al-asma'ul khomsah. Jadi wazannya adalah taf'alina. Wazannya adalah taf'alina. Kemasukan penasob kaim jadi apa? Kai tas taslami. Yaitu mansubun. Nah, karena af'alul khomsah berarti tanda mansubnya apa? Hadfu hadfunun. Yang ternyata taslamina. Kemudian kai taslami nunnya dihilangkan. Itu namanya hadfu hadfunun. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Kiki kopiye, kayaknya ada yang buka sana, buka sini. Tinggal buka sana, buka sini. Kan cuma tiga kan, sul akhir, af'al khomsah, mutal akhir. Terus antum hafalkan yang tengah, yang mansub itu aja, karena kita baru membahas itu. Nah, yang tengah itu. Kalau sul akhir kan hafal, af'al khomsah hafal, mutal akhir kan hafal. Antum jangan lihat yang marfu sama majzum, nanti lama lihatnya. Antum langsung lihat tengah ini sama langsung garis ke kanan. Set. Nah. Terus di sini cuma ada dua kan mansub itu hadfunun sama fathah, ya kan? Hadfunun sama fathah. Yang apal khomsah hadfunun, yang lainnya fathah semua kecuali satu muqaddarah. Itu apa? Mutal alif. Nah, gitu. Jangan-jangan antum lihat marfu, mansub, majzum, lama. Nah. Lihat lagi majrurnya kok enggak ada. Baik, kita lanjutkan. Tang jahani. Ini fi'il mudhari. Nah, kalau ada alif nun, waw nun, ya nun itu biasanya af'alul khomsah. Kemudian kemasukan lamu kai di sini ya, berarti karena enggak ada makan atau lam yakun. Berarti apa? Li tang ja jaha, lintang jaha mansub karena ada lamukai. Apa tanda mansubnya? Hatfunun. Hatfunun. Karena alafalul khomsah. Berikutnya, akdzibu. Akdzibu, saya dusta atau saya bohong. Kemasukan kemudian makungtu, ini saudara makana atau lam yakun. Makana atau lam yakun sama dengan makungtu, saya tidak pernah untuk berdusta. Sehingga di sini berarti apa? Lamnya harus ditambah lam apa? Lam lamu kai, lamul juhud. Karena kemasukan makana atau lam yakun atau saudaranya. Sehingga apa? Makungtum, makungtu li pukal ziba pukal zibu pukal zibi pukal ziba. Karena dia mansub. Tanda mansubnya fathah karena apa? Fi'il apa? Mudhari' apa? Sahihul akhir. Makungtu li ukadziba. Makungtu li ukadziba. Bisa tulisnya. Makungtu li ukadziba. Makungtu li ukadziba. Atau li akdziba. Li akdziba. Yang tadinya akdzibu, akdzibu menjadi li akdziba. Yang tadinya di dhammah akdzibu fil mudhari soal akhir marfu dengan dhammah, ketika kemasukan lamu juhud menjadi apa? Mansub li akdziba. Li akdziba. Makungtu li akdziba. Saya tidak pernah berbohong atau berdusta. Berikutnya yashrobu. Ini juga fi'il mudhari apa? Sahihul akhir. Ketika dia marfu' seperti ini, yashrobu. Nah, apa tanda marfu'nya? Yashrobu. Dhammah karena sahihul akhir. Ketika kemasukan lam yakun. Lam yakun li yashroba. Karena ini harus ditambahkan lamu al-juhud. Karena ada lam yakun. Jadi apa? Lam yakun liyash roba. Lam yakun liyash roba. Tidaklah dia minum. Liyash roba. Berarti li yashroba fi'il mudhari mansub dengan apa? Lamu, lamul juhud. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya apa? Fathah karena fi'il mudhari sahihul sahihul akhir. Berikutnya tahtadi. Tahtadi yaitu engkau memberi petunjuk. Kemasukan lam berarti ini lam apa? Lamu, lamukai. Karena enggak ada makana atau lam yakun atau yang semisal tahtadi, ini fi'il mudhari yang jenis apa? Mu'tal akhir, yaitu mu'tal apa? Mu'tal ya. Lihat bagian yang tengah, mu'tal ya sama dengan yahdi. Berarti jadinya gimana nanti kemasukan lam? Litah tadia. Litah tadia. Mansubun. Tanda mansubnya apa? Fathah. Litah tadia. Litah tadia fathah. Berikutnya terakhir yusolli. Yusolli ini jenisnya sama dengan tah tadi ya. Fi'il mudhari apa? Shaihul mu'tal akhir, yaitu mu'tal apa? Mu'tal ya. Masukkan hatta menjadi apa? Hatta yusolliya. Jadi yusolliya mansub karena ada hatta. Tanda mansubnya apa? Yaitu fathah. Karena apa? Termasuk fi'il mudhari mu'tal akhir, yaitu mu'tal mu'tal ya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut, lanjut. Paham? Paham. Atau bingung mau tanya apa? Nah. Kita lanjutkan al-adawatul jazimah. Alat-alat untuk menjazmkan fi'il mudhari. Al-adawatul jazimah. Dan ini banyak muncul ya di kitab atau di Al-Quran yang tadi. Al-adawatul nasibah, al-adawatul jazimah, ini banyak di Al-Quran, banyak di hadis, ataukah banyak di kitab-kitab. Berarti kalau kita sekarang bahas fi'il-fi'il mudhari yang jazm, berarti kalau antum melihat bagan halaman 24, itu yang paling kiri, yang majzum. Nah, ada nanti mudhari soal akhir majzumnya dengan apa? Sukun. Af'al khamsah dan mu'tal akhir semuanya apa? Majzumnya hatful hatfun nun dan hatful akhir. Kalau af'al khamsah hatfun nun membuang nun, kalau mu'tal akhir berarti apa? Hatful akhir membuang huruf akhir, yaitu huruf ilahnya dibuang. Nah, berarti kolom yang ketiga majzum. Dan yang dibahas cuma tiga fi'il ini. Walaupun al-afal khamsah ada lima. Alat-alat penjazm itu ada dua macam. Ma tajzimu fi'lan wahidan dan ma tajzimu fi'laini. Ma tajzimu fi'lan wahidan maksudnya adalah apa-apa yang menjazmkan satu fi'il saja. Fi'lan wahidan yaitu satu fi'il. Ma tajzimu apa-apa yang menjazmkan satu fi'il. Maksudnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Soal akhir, afal khamsah atau mu'tal akhir kan itu. Ini yang dimaksud di sini fi'lan itu. Bukan kemudian fi'il amr ataukah fi'il madi, ya kan? Karena fi'il amr dan fi'il madi itu mabni. Dan juga bukan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Karena fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas itu mabni. Demikian yang bersambung dengan nun taukid juga mabni. Ini malam ini malam lurus-lurus pokoknya. Ditunggu-tunggu. Yang berikutnya adalah matajzimu fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il. Maksudnya adalah huruf penjazm ini nanti dia menjazmkannya harus ada dua fi'il yang majzum, bukan hanya satu fi'il. Jadi matajzimu fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il, bukan hanya satu fi'il saja. Jadi sekali lagi, alat penjazm fi'il mudhari ada dua macam. Yang pertama menjazmkan satu fi'il, yang kemudian yang kedua menjazmkan dua fi'il. Thayyib. Allati tajzimu fi'lan wahidan. Sekarang kita bahas yang pertama, yang menjazmkan fi'lan wahidan, satu fi'il saja. Yang menjazmkan satu fi'il saja. Yang pertama adalah lam, bisa diartikan tidak. Tidak. Contohnya di situ adalah lam yalid. Lam yusolli, lam yalid apa artinya? Tidak memiliki anak. Apa dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga yulad, diperanakan. Ini aslinya adalah yalidu, aslinya adalah fi'il mudhari soal akhir yalidu. Ketika kemasukan lam, maka apa? Menjadi majzum. Yalidu marfu. Ketika kemasukan lam menjadi apa? Lam yalide. Ini fi'il mudhari soal akhir majzum, tanda jazmnya apa? Sukun. Lam yusolli, ini aslinya yusolli, fi'il mudhari apa? Mu'tal ya, yusolli. Ketika kemasukan lam, jadi apa? Lam yusolli. Apa tanda jazmnya? Hatful akhir, ini dihilangkan. Yaitu huruf ilahnya dihilangkan, jadi yusolli, lam yusolli. Berikutnya lama, lama ya, lama ketika. Lama ya'lam, lama yarji', ketika dia tahu, ketika dia apa namanya, kembali. Walamma. Untuk perhatikan ya'lam adalah fi'il apa? Mudhari. Apa i'rabnya? Majzumun. Ya enggak? Majzumun. Kenapa kok majzum? Karena ada lamma. Majzumun bi lamma. Wa alamatu jazmi, apa tanda jazmnya? Sukun. Kenapa tanda jazmnya sukun? Karena fi'il mudhari sahihul akhir. Sukun. Demikian juga lamma yarji, yarji di situ fi'il apa? Mudhari. Apa i'rabnya? Majzum, bukan mansub ya, atau pula bukan marfu, apalagi majrur. Majzum karena ada lamma, tanda jazmnya as-sukun karena fi'il mudhari sahihul akhir. Berikutnya alam, tidakkah? Tidakkah? Alam yaj'al, tidakkah dia membuat? Alam nashrah, tidakkah dia apa melapangkan? Yaj'al fi'il apa mu mudhari'. Apa i'rabnya? Majum atau mansub? Majum. Tanda jazmnya sukun karena soil akhir. Demikian juga nasroh. Alamma, ini mirip ketika. Alamma yahdur, ketika dia datang. Sahihnya adalah apa? Yah, yahdur. Fi'il mudhari' soal akhir. Maj, majum. Tanda jazmnya sukun. Yang nomor lima, lamul amr. Lamul amr, lam yang menunjukkan amr, yaitu perintah. Liyakhruj, agar dia keluar. Agar dia ke keluar. Yakhruj fi'il apa? Mudhari. Apa i'rabnya? Maj, majzumun. Apa tanda jazmnya? Sukun. Kenapa tanda jazmnya sukun? Karena shayhul akhir. Jadi semua contohnya di sini adalah shayhul akhir, nanti di latihan baru ada isim apa fi'il-fi'il yang lainnya. Yang terakhir, la annahiyah. La annahiyah itu untuk melarang. Untuk melarang. La tajlis, jangan engkau duduk. Aslinya itulah tajlisu, kemasukan la nahi menjadi la tajlis. Tajlis fi'il mudhari, apa i'rabnya? Majzumun, tanda jazmnya sukun karena shol akhir. Alamma tadi sebetulnya yang cocok adalah tidakkah. Nanti dilihat lagi ya. Alamma yahdur, tidakkah dia datang. Ini ada enam. Allati tajzimu fi'lan wahidan, yang menjazmkan satu fi'il. Ada lam, lama, alam, alama, lamul amr, dan la nahi. Sehingga kalau ada fi'il mudhari' kemasukan salah satu dari enam ini, maka i'rabnya adalah man, majzum. Nah, apa tanda majumnya atau tanda jazmnya? Tergantung fi'ilnya. Kalau dia shayhul akhir, tanda jazmnya apa? Sukun. Kalau af'al khamsah, tanda jazmnya apa? Hadfu nun. Kalau mu'tal akhir, tanda jazmnya apa? Hadful akhir. Itu halaman 24 kolom yang ketiga. Ada pertanyaan? Kok gak tahu apa yang ditanyakan? Kalau gak ada, kita akhiri. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas allati tajzimu fi'lain. Ini lebih banyak lagi, yang menjazmkan dua fi'il ada 12. Kalau tadi ada 6, ini dua kali lipatnya yaitu 12. Berarti yang menjazmkan fi'il itu ada berapa? 18. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum.